Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, yang kami hormati dan kami cintai, kita akan melanjutkan syarah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab sabar, hadis yang ke berapa? 44 dari kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis yang datang dari Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan hadis ini telah kita ambil beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang penting, di mana terakhir di dalam hadis ini terdapat faedah tentang adanya nama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada putranya Abi Talhah atau Ummu Sulaim dengan nama Abdullah. Dan kita tahu bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian telah disebutkan pula kemarin bahwa seorang muslim itu ketika memberi nama kepada anak, hendaklah dipilih nama-nama yang itu merupakan nama-nama yang mengandung kebaikan. Dan dilarang mengambil nama-nama yang itu nama khusus yang dimiliki orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana orang kafir juga tidak mau memberi nama dengan nama-nama yang datang dari Islam, maka kita sebagai umat Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabbuh, membuat nama yang itu nama khusus milik mereka lalu diberikan kepada putra-putri kita. Haram hukumnya. Oleh karena itu syahid ala hadza kasiratun, dan syawahid bukti-bukti yang menunjukkan hal seperti ini adalah sangat banyak, bahwa kita tidak boleh mengkhususkan nama-nama yang dimiliki oleh orang kafir untuk putra-putri kita. Kita tahu bahwa orang kafir adalah musuh bagi umat Islam, sehingga nama itu dipilih nama yang datang dari Islam. Baik. Sehingga syawahid yang menunjukkan bahwa kita sangat dilarang tasyabbu, niru-niru mereka, terkhusus dalam hal ini tadi nama termasuk, itu sangat banyak. Sehingga fal wajib alaina anastanibal kuffar biqadri ma nastati', wajib bagi kita semuanya umat Islam menjauhi baik mereka yang dilakukan oleh orang kafir sesuai dengan kemampuan kita. Walanutasamma bi asma'ihim, kita tidak boleh memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama mereka. Baik, kalau nama itu khusus milik mereka, jangan dipakai untuk anak kita. Mereka sudah punya nama khusus. Baik, kita juga punya nama yang khusus. Kita umat Islam jangan minder. Ya. Wala nuwadduhum, wala nahtarimuhum, wala nabda'uhum bisalam. Bahkan kita umat Islam tidak boleh memberikan loyalitas atas kekufuran mereka, menghormati kekufuran mereka, dan tidak boleh mendahului mengucapkan assalamualaikum. Wala nafsah lahumut tariq. Kita juga dinasehati oleh Islam untuk supaya jangan sampai kita kemudian mencintai kekufuran mereka. Sampai Nabi mengajarkan la tabda'u al-yahud wala nasara bisalam. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, jangan kalian mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahud dan Nasoro. Ya, jangan kalian mendahului salam kepada orang Yahud dan Nasoro. Wa idza laqitumuhum fi tariq fattaruhum ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, fattaruhum, pepetlah mereka ila adyaqihi, sampai ke tempat yang paling sempit untuk mereka. Hadis riwayat Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad. Ya, ini sebagai bentuk kita membenci kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh mereka, sehingga kita tidak boleh kemudian barakallahu fikum menampakkan kecintaan terhadap kekufuran yang mereka lakukan. Nah, kalau seperti ini keadaan ajaran kita, umat Islam harus bangga dengan Islam, punya anak namanya Islami. Yip, tidak boleh minder. Sekarang Syekh bertanya, aina nahnu min hadhihi ta'limat? Coba, di mana posisi kita dari bimbingan pengajaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aina nahnu min kalami Rasul? Coba, di mana posisi kita di hadapan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa? Yang mana Rasul SAW tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, tapi yang disampaikan adalah wahyu. Naam, wahyu yang datang dari langit. Limadza lanuhadzira idza kathura fina al-qabath minal halak? Kenapa kita tidak mengingatkan umat Islam? Nam, apabila telah banyak di tengah-tengah kita al-khabas, kejelekan-kejelekan, kekotoran-kotoran dari kerusakan-kerusakan. Nah, sehingga umat Islam barakallahu fikum seharusnya merasa bangga dengan nama yang telah dipilih, dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya anak diberi nama dengan nama-nama orang soleh. Nah, atau para nabi dan orang soleh diberi nama dengan nama-nama yang mengandung kebaikan. Baik, jangan malah minder, malah mengambil nama-nama yang bukan dari Islam. Mengambil nama salah seorang pemain sepak bola karena dia sangat kagum dengan kemahirannya ngocok bola. Begitu punya anak, diberi nama salah satu nama pemain sepak bola yang jelas-jelas kafir. Tapi minder kalau namanya diberi nama-nama orang soleh seperti para nabi, para sahabat, ya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dia harus bangga. Istaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin muhmarran wajha. Suatu saat Nabi terbangun suatu malam dalam kondisi wajahnya memerah. Faqal, sambil berucap, La ilaha illallah wailun lil arab min syarin qadik tarab. Beliau sambil mengucapkan La ilaha illallah, celakalah bagi bangsa Arab, min syarrin qad iqtaraba, dari kejelekan yang semakin mendekat. Naam. Beliau mengucapkan La ilaha illallah itu membangunkan orang yang tertidur, mengingatkan ada sebuah bahaya dan bahaya itu sudah sangat dekat. Indarun wa tahzirun lil Arab, wailun lil Arab, sebagai peringatan. Taib, wailun lil Arab, celaka bagi orang Arab. Hamlatul liwa al-Islam, orang Arab yang mana mereka yang membawa, mengibarkan bendera Islam waktu awal dakwah Islam ini. Tapi Nabi mengatakan min syarin qad iqtarab, adanya kejelekan yang semakin mendekat. Apa itu? Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj. Telah terbuka hari ini benteng yang menghalangi bangsa ya'juj wa ma'juj. Mislu hadihi, seperti ini. Wa qala bi usbu'ihi al-ibha wa sababah. Nabi sambil mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Begini dekatnya. Kejelekan semakin dekat seperti dekatnya ini dan ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Dekat sekali. Baik. Dari kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Yang membuat kerusakan di tengah umat Islam. Qalat Zainabu. Zainab istri beliau yaitu Zainab binti Jahsy. Ummul Mukminin. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun ke-20 Hijriah. Ya Rasulullah, katanya. Anuhliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita banyak orang-orang soleh? Qala na'am idza kathural khabas, katanya. Iya. Kalian akan binasa apabila telah banyak al-khabas, kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Hadis dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Para hadirin sekalian dan kaum muslimin mendengar sekalian, barakallahu fikum. Jadi manakala di tengah-tengah umat Islam sudah mulai banyak al-khabas, kekotoran-kekotoran, baik dalam akidah atau amaliyah, ini adalah pertanda semakin dekatnya kebinasaan. Walaupun di tengah umat ini banyak orang-orang solehnya, namun kata Nabi, itu adalah sebagai tanda akan datangnya kebinasaan. Al-khabathu, al-amaliyu, al-khabathu, al-bashariyu. Khabath itu ada dua sisi, kata Syekh Utsaimin. Baik kekotoran dari sisi amalan. Ya? Kekotoran dalam sisi amalan. Atau yang kedua, al-khabathu, al-bashariyu. Orang, yakni kekotoran dari sisi manusianya. Manusia-manusia yang terjatuh kepada kekotoran, kejelekan. Baik. Idza kadzural khabas, yang pertama tadi, khabas dari sisi amalan. Apabila telah banyak kekotoran di amalina, dalam amalan kita. Ibadah terkotori dengan riya. Ibadah tercampur dengan syirik. Ibadah tercampuri dengan bid'ah. Naam, belum lagi kerusakan-kerusakan akhlak. Akhlak-akhlak yang kotor, liwat. Ya? Kaum penyakit yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu sedang merajalela di tengah-tengah umat manusia zaman sekarang. Baik. Dan menjadi sesuatu yang bukan aneh lagi. Liwat, laki-laki berhubungan seperti layaknya istri dengan laki-laki. Atau sebaliknya, perempuan dengan perempuan. Ini adalah khabas. Nah. Dan ini muncul di tengah-tengah umat manusia. Waliyadzubillah, di tengah kaum muslimin. Baik. Dan ini, barakallahu fikum, wadahnu urdatan dilhalak. Ini kita sedang menghadapi kebinasaan, kerusakan. Idza kadzural bashar, yang kedua adalah kekotoran dari sisi manusia. An-najas ibiladina fanahnu urdatan lilhalak. Kita juga berarti sedang berhadapan dengan kebinasaan. Sehingga oleh karena itu, tayyib, enam, kita jangan merasa aman dari fitnah. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa. Takutlah kalian dengan adanya fitnah, musibah. Ya Allah, turunkan bukan hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja. Orang yang baik kena getahnya. Nah, maka kita harus istiqamah memegang sunnah. Kalaupun kita seandainya mati dalam kondisi di atas sunnah, di atas tauhid, dan di sekitar kita terdapat kerusakan-kerusakan, kita selamat. Naam. Kita akan dibangkitkan. Yub'asun nas ala niyatihim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah. Oleh karena itu, falwaqi syahida bihadza. Kenyataannya memang demikian. Ya. Nas'alullaha ayahmi biladana min a'da'ina al-zahirin wal-batinin. Kita mohon kepada Allah, kaum muslimin, agar negara kita, kalau ini negaranya Syekh di negeri Saudi ya, Naam. Kalau kita negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berdoa agar negara kita ini dijaga dari musuh-musuh kita yang terang-terangan. Naam. Wal batiniyin, dan musuh yang sembunyi-sembunyi. Ya. Para remaja-remaja yang mereka sedang seharusnya sedang semangat belajar Islam, disuguhi budaya barat yang akhirnya tidak pernah mengenal sholat. Naudzubillah, hidupnya adalah hanya bersenang-senang, bebas, tidak ada aturan. Dari mana mereka dapatkan, ya kaum muslimin? Para sahabat, para pemuda kita mendapatkan yang seperti ini dari orang-orang kafir. Hah? Naudzubillah. Maka kita harus sadar itu adalah perang tersembunyi. Ya. Sehingga para pemuda kita jadi menjauh dari masjid, dari belajar ilmu. Naam. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak seharusnya disibukkan. Nah, musuh-musuh dari dalam yang tidak nampak itu permusuhan. Wa yakubatil munafiqina wal kuffar wa yaj'ala kaidahum fi nuhurihim. Dan kita mohon agar Allah memberikan tipu daya kepada orang kafir, orang munafik, dan menjadikan tipu daya kembali ke leher-leher mereka. Innahu jawadun karim. Naam. Ini nasihat Syekh agar kita selalu barakallahu fikum berpegang dengan sunnah, jangan sampai terbawa kepada kerusakan yang menimpa umat, dan kita berlindung dari kejahatan musuh yang terang-terangan atau yang menyelinap di tubuh kaum muslimin. Baik. Jika dalam hadis ini qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kita ambil faedah berikutnya. Dari ucapan beliau, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin thumma talabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Kita ambil faedah dari ucapan beliau, bagaimana itu Ummu Sulaim ketika berkata kepada suaminya, bagaimana pendapatmu wahai suamiku kalau ada suatu kaum meminjamkan pinjaman kepada sebuah keluarga, kemudian mereka datang meminta kembali pinjamannya. Apakah yang dipinjamin itu berhak mencegah permintaannya? Qalat. Faqala. Tidak, kata Abu Thalhah. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ihtasib ibnak. Mintalah pahala kepada Allah atas matinya anakmu. Ya. Di sini, ya, dalil diambil faedah, tayyib, bahwa anal aulad indana ariyah wahum milkun lillah. Di sini, ucapan Ummu Sulaim digambarkan anak-anak itu adalah pinjaman. Dan itu miliknya Allah. Nah, berarti anak itu adalah milik Allah dan kita hanya dititipin. Ya, jadi kalau ada orang punya anak itu titipan Allah saja. Allah berhak mata syaa khadahum, kapan saja Allah mengambil. Fadari fadribat lahu hadzal mithal min ajli ayyaqatani aw yahtasibal ajra 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ummu Sulaim memberikan gambaran kepada suami dengan gambaran yang jelas agar dia tenang dan bisa mengharap pahala yang ada di sisi Allah. Ini diambil faedah. Baik, faedah keberapa berarti ini? Di sini menunjukkan faedah atau dalil, hadza yadullu ala zakaiha. Ini apa yang dilakukan Ummu Sulaim, ini merupakan bukti tentang kecerdasannya Ummu Sulaim. Kecerdasan Ummu Sulaim. Artinya apa? wa ala annaha imra'atun aqilah sabiratun muhtasibah. Ummu Sulaim adalah wanita yang berakal, wanita yang penyabar, dan wanita yang bisa mengambil pahala dari musibah. Ya. Ya. Di sini menunjukkan kecerdasan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, karena dia wanita yang berakal, sabar, dan bisa mengambil pahala dari musibah. Ya. Di sini wa illa fa inal kalab yanaluha minal hazan. Sebab kalau kita perhatikan, ketika ada seorang ayah, seorang ibu yang anaknya mati, maka sesungguhnya ayah atau ibu itu sama-sama mendapatkan rasa sedih ala waladiha atas kematian anaknya. Namun perhatikan, perhatikan di sini, mislu ma yanalul ab wa rubbama takun asyadu husnan li dha'fiha wa adami sabriha. Perhatikan di sini, walaupun demikian ayah bersedih atas matinya anak. Bahkan barakallahu fikum, seorang ibu akan lebih sedih dibandingkan ayah. Kenapa? Karena dari sisi yang pertama, sifat lemahnya seorang wanita. Wanita diciptakan dalam kondisi lemah. Baik, walaupun asalnya manusia lemah, tapi wanita lebih lemah. Yang kedua, adamu sabriha. Wanita biasanya kurang sabar dalam menghadapi musibah. Namun masya Allah, salafiyah, yakni wanita yang salihah ini, pendahulu kita, walaupun anaknya mati, dia tegar, sabar, bahkan menyampaikan dengan bahasa yang baik. Ini kesabaran, kecerdikan yang ada pada Ummu Sulaim. Faedah berikutnya. Faedah berikutnya, barakallahu fikum, wa fi hadzal hadis barakatu du'ain nabi. Dalam hadis ini terdapat barokah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat faedah adanya barokahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa barokah yang ada pada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haitsu innahu kana lahu tis'atun minal walad kulluhum yaqra'unal Qur'an. Di mana putranya Ummu Sulaim Abdullah itu memiliki 9 anak. Nah, 9 anak. 9 banyak apa sedikit ini? Banyak. Tercama. Anaknya 9. Ya. Dan yang lebih barokah lagi, semuanya menghafal apa? Al-Quran. Belum tentu dalam satu keluarga 9 anak, semuanya anaknya baik. Yang barep bagus, yang bontot badung. Atau sebaliknya, yang barep badung, masya Allah, yang terakhir-terakhir apa? Bagus semuanya. Ada ya gitu. Na'udzubillah kalau 9 badung semuanya. Nah, barokah itu. Tapi masya Allah, Abdullah, putranya Abu Talha ini, 9 anak, semuanya hafal Quran. Masya Allah. Luar biasa. Ini barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salaf dulu itu senang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibunya Anas. Ketika Anas masih kecil, dibawakan ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, hadza khuwaidimu. Wahai Rasulullah SAW, ini Anas, pelayanmu yang kecil. Jadi pelayan yang suka melayani hajat Nabi SAW. Dan diserahkan kepada beliau. Apa maksudnya ibunya Anas? Agar Nabi SAW mendoakan barokah. Didoakan oleh Nabi, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa umrohu wa barik fihi. Ya Allah, berilah kepada Anas harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang, berkahilah padanya. InsyaAllah. Didoakan. Doanya Nabi makbul apa tidak? Makbul. Masya Allah. Anas hartanya banyak. Anaknya banyak. Umurnya panjang. Barokah lagi. Masya Allah. Ini barokah. Apa sih barokah? Barokah itu dari kalimat tabar birkah. Kasratul khair wasuhudah. Banyaknya kebaikan dengan tetapnya sesuatu yang ada padanya. Faidah berikutnya. Karomatu li Abi Thalha. Karomahnya Abu Thalha. Karomah yang dimiliki oleh Abu Thalha. Karomah yang dimiliki oleh Abu Thalha. Apa itu karomah? Karomah itu maknanya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Yang dia bukan nabi, bukan rasul. Di sini karomah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Abu Thalha. Di anna Abu Thalha kana qad kharaja ma'an nabi. Karomahnya adalah di sini perhatikan. Abu Thalha radhiyallahu anha keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Wa kanat mahu Ummu Sulaim ba'da an hamalat, dan dia pergi bersama Ummu Sulaim. Falamma raja'a an-nabi min as-safar ataha al-mahab ay ja'aha talaq qabla yasilu ila al-Madinah. Namun dikisahkan sebelum Ummu Sulaim punya anak. Dalam perjalanan itu datang rasa sakit mau melahirkan. Karena waktu itu Muslim hamil. Sampai akhirnya sebelum sampai ke kota Madinah sudah terasa sakit mau melahirkan. Ya. Maka Rasulullah SAW, Abu Thalha dalam hadis yang sudah lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap berjalan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar bisa masuk ke kota Madinah bareng-bareng dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Thalha berdoa, ya, untuk supaya istrinya itu tetap diberi kekuatan bisa masuk bareng bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kata istrinya, ya, ya Abu Thalha, ma ajidu alladhi kuntu ajid. Ya wahai Abu Thalha, tadi dia berdoa, ya Rabb, innaka la ta'lamu ya Rabb, annahu yu'jibuni an ukhraja ma'a Rasul sallam in kharaja. Ya Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya di antara hal yang mengagumkan bagiku adalah aku keluar dan masuk bersama Rasul sallam. Ya. Maka sungguh engkau telah waqad ihtasabtu bima tara. Sungguh aku tertahan dengan Ummu Sulaim yang sedang merasakan apa ini? Sakit melahirkan. Dia berdoa supaya dia tetap bareng masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah berdoa langsung Allah kabulkan. Ummu Sulaim langsung memanggil suaminya, "Ya Abu Thalha, ma ajidu allati kuntu ajid." Sekarang aku sudah tidak merasakan sakit. Ya. Ini karomahnya Abu Thalha, doanya itu langsung dikabulkan. Luar biasa. Dan ini namanya karomah, bukan mukjizat, karena diberikan kepada orang yang saleh. Sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada orang yang saleh. Ya. Baik. Insyaallah sampai pada faidah karomah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Abu Thalha. Baik, dan semoga apa yang kita baca pada kesempatan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.